Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ من النار. Ayuhal ikhwa rahimakumullah, di malam hari ini kembali kita bermajlis duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita mempelajari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika memahami, mengerti tentang ilmu din, ilmu agama, maka ini keutamaan, fadilah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya dan akan membimbingnya, menunjukinya kepada jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan ketakwaan. Karena semakin seseorang berilmu, maka semakin bertambah pula rasa khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, semakin banyak pengetahuan yang diketahui, maka akan berubah pada sikap, akhlak, tingkah lakunya dan sebagainya. Naam, bukan semakin mendalami ilmu din, ilmu agama, tetapi tingkah laku, akhlaknya justru seperti orang yang belum pernah belajar ilmu din, ilmu agama. Naam, jadi ketika kita nyantri, mondok, belajar hal-hal yang buruk, maka kita berusaha untuk ditinggalkan. Bukan hal-hal yang buruk tersebut ditumbuh kembangkan, ya, diajarkan kepada yang lain, ucapan-ucapan buruk, ucapan-ucapan jelek, akhlak-akhlak yang jelek, ya, disalurkan kepada yang lain. Tapi tidak, dia berusaha untuk merubah diri. Naam, terlebih mereka mungkin menjadi utusan dari daerah agar mereka menuntut ilmu, memfokuskan diri, belajar ilmu din, ilmu agama. Maka di saat mereka kembali ke daerahnya, maka dia akan menjadi panutan, menjadi teladan bagi kaumnya atau bagi kawan-kawannya. Sehingga keberadaan kita di ma'had, di pesantren, untuk memperbaiki diri, berkata dengan kata-kata yang baik, berakhlak dengan akhlak yang baik. Namun kalau kita di madrasah atau di pondok, sudah susah untuk meninggalkan perkara-perkara buruk, maka dikhawatirkan ini akan terus melekat pada diri kita sampai pun kita sudah menjadi dai di suatu tempat. Dan akibatnya bukan memperbaiki, tetapi malah merusak. Sehingga orang akan berargumen, akan berhujah, si fulan juga seperti itu kok, boleh, bisa. Naam, maka kita akan memberikan contoh yang buruk terhadap yang lain. Oleh karena itu, semakin banyak ilmu, maka pengamalan-pengamalan juga ditingkatkan dalam hal kebaikan-kebaikan. Kemudian kita kembali membuka pelajaran kita dari kitab Ad-Da'wah Dawa' yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, masih dalam pasal maradul qalb bisababil maksiyah. Sakit yang ada pada hati itu karena perbuatan maksiat. Maka seseorang yang merasa hatinya sakit, maka dia berusaha untuk mengobatinya. Dengan apa cara mengobati hati yang sakit? Ya, dengan banyak berzikir, bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini asupan-asupan hati yang nantinya hatinya akan menjadi sehat, mudah untuk menerima kebenaran, mudah untuk menolak kebatilan. Naam, tetapi kalau hatinya dibiarkan sakit, maka akan berbalik. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Itu menunjukkan bahwa hati si pemiliknya lagi sakit. Naam, dengan berbagai alasan tidak bisa untuk menerima kebenaran al-haq wal iyad billah. Ini hati yang sakit. Maka janganlah kita mengganti lezatnya atau nikmatnya maksiat yang sebentar, sejenak, dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di akhirat kelak, di akhirat nanti. Naam, sebelum kita berbuat, melakukan sesuatu, maka sebaiknya kita memikirkan dahulu agar tidak kita menyesal di kemudian hari. Maka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa dekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan-ucapan baik akan diarahkan kepadanya. Maka di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan orang yang hatinya baik, maka dia akan merasa bahagia di saat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tenang hatinya di saat mengingat Allah. Tenang dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang baik seperti ini, hatta yakula ba'duhum fi hal naj'ih wa turbah. Ya, sehingga sebagian mereka mengatakan di saat dia dicabut nyawanya atau di saat kematiannya, wa turbah. Duhai alangkah bahagianya orang yang mati atau meninggal di atas husnul khotimah, mati yang baik. Wa yaqulul akhir, dan berkata yang lain, in kan ahlul jannah fi misli hadzal hal innahum la fi aishin thayyibin. Ya, jika mereka adalah ahlul jannah pada kondisi yang semisal ini, maka tentu mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik. Ya, aishin thayyibin. Kehidupan yang baik. Wa yaqulul akhir, dan yang lain juga mengatakan, masyakin ahlu dunya kharaju minha wa ma dzaqu ladzidzul aish tuladzidzul aish fiha wa ma dzaqu atyabu ma fiha. Duhai kasihan, atau alangkah kasihan kepada penduduk-penduduk dunia mereka keluar dari dunia, berpisah dengan dunia, mereka tidak mendapatkan kelezatan dunia. Wa ma dzaqu atibu ma fiha, dan mereka tidak mendapatkan kelezatan apa saja yang ada di dalamnya. Bahkan bisa saja di akhirat juga sama, tidak mendapatkan kenikmatan. Ini sangat-sangat merugi. Ya, di dunia sudah luput dari kenikmatan, di akhirat tambah luput lagi dari kenikmatan. Seharusnya cukuplah seseorang sengsara di dalam dunia, tetapi dia bahagia di akhirat nanti. Seharusnya demikian. Kalau mereka al-aghniya, orang-orang yang kaya, mungkin saja mereka bisa menikmati ini, menikmati itu, karena dengan kekayaan mereka. Walaupun mereka sudah tidak mendapatkan kenikmatan di akhirat, tetapi di dunia mereka sudah bisa merasakan. Tapi yang disayangkan orang-orang miskin tadi al-fuqara, di dunia sudah hidupnya sederhana, tetapi tidak menjadikan dia bersemangat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya di akhirat kelak dia akan menjadi orang yang bahagia. Wa yaqulul akhirun, berkata yang lain, lau alimal muluk wa abnaul muluk ma nahnu fih lajaladuna alaihi bisuyuf. Kalau saja para penguasa-penguasa itu mengetahui demikian pula anak-anak penguasa mengetahui tentang kenikmatan, kelezatan yang kami dapati. Kenikmatan apa ini? Kenikmatan dalam thalabul ilm, ya, kenikmatan menimba ilmu, kenikmatan menghafal hadis, kenikmatan menghafal Al-Quran. Niscaya mereka akan merampas dari kita sekalipun dengan pedang-pedang mereka. Kalau kita membaca kisah-kisah perjalanan para ulama terdahulu, ya, maka mereka rela melakukan perjalanan siang dan malam berbulan-bulan untuk bisa mendapatkan ilmu. Ya, bahkan ada seorang alim, ya, saya lupa namanya, di saat dia pergi menuntut ilmu, dia meninggalkan keluarganya dalam kondisi mengandung. Ya, duduk di majelis Imam Malik rahimahullah. Saking lamanya dia menuntut ilmu di hadapan Imam Malik selama 17 tahun. Maka ternyata anaknya tadi yang ditinggal dalam kondisi masih di dalam kandungan melahirkan, dan kemudian datang ke majelis Al-Imam Malik kemudian bertanya, ya, tentang ayahnya. Ya, ini menunjukkan bahwa para ulama mereka tenang, bahagia di saat mereka duduk menimba ilmu di hadapan para ulama. Ya, demikian pula ulama-ulama yang lain, kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu. Wa yaqulul akhir, dan berkata pula yang lain, inna fi dunya jannatun, jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Bahwa di dunia itu ada surga, ada kenikmatan-kenikmatan. Barang siapa yang dia tidak bisa memasukinya, maka dia pun tidak akan bisa memasuki jannatul akhirah. Ya, seorang yang berzikir, beristighfar, mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu kenikmatan. Naam. Maka kalau dia tidak bisa merasakan, maka tidak bisa merasakan al-jannah fil akhirah. Faya man ba'a hadzahu al-ghali bi abkhasi thaman. Betapa anehnya ya, jatah barang dari bagiannya yang mahal, ya, dijualnya dengan harga yang murah, harga yang rendah. Ya, seharusnya kesempatan dia hidup di dunia ini dia betul-betul manfaatkan untuk bisa mendapatkan bekal sebanyak-banyaknya yang sangat rendah, sangat murah. Wa ghabnu kullal ghubn, kullal ghubni fi hadzal akad. Maka benar-benar dia terpedaya dengan akad ini. Wa huwa yara annahu qad ghabna, dan dia melihat bahwa dirinya telah terpedaya. Naam. Timbul penyesalan ketika mereka sudah berada di akhirat. Kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya tidak menjadikan dia bersyukur, tidak menjadikan semakin dirinya menambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan dia menyesali waktu-waktu luang tersebut? Di saat dia di akhirat kelak, di saat sudah berhadapan dengan dua malaikat. Naam, barulah mereka menyadari ya betapa ruginya mereka dalam kehidupannya untuk kehidupan mereka selanjutnya. Idza lam yakun laka khibrah bi qimati sil'ah fasal al-maqumin. Bila mana Anda tidak punya khibrah, ya, tidak punya pengalaman terhadap harga suatu barang, ya, maka tanyakanlah kepada ahlinya. Naam, seharusnya bertanya kepada ahlul ilm, bertanya kepada para ulama. Ya, agar umurnya bisa memberikan barokah dalam kehidupannya. Ya, bukan umur yang panjang tetapi tidak berkah. Karena banyak orang yang menghendaki semoga umur panjang. Ya, tapi umur panjangnya tidak menambah ketakwaan. Justru semakin terjerumus dalam kesesatan, kebinasaan. Ya, panjang umur tapi umur yang barokah. Kebaikannya semakin bertambah, kebaikannya semakin meningkat. Faya ajaban, min bid'atin ma'akallah mustariha. Alangkah menakjubkan, alangkah mengherankan dari suatu perdagangan yang mana perdagangan itu yang membelinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, suatu perdagangan yang perdagangan itu yang engkau miliki yang akan membelinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa samanuha jannatul wa, dan harganya adalah surga sebagai tempat kembali. Maka hakikatnya kita ini di saat ini dalam kehidupan kita ini berjual beli. Apa yang kita lakukan dari ketaatan, ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala yang membelinya. Dan akan dilunasi dengan surga. Kalau seseorang tidak pandai-pandai atau tidak mengerti perkara ini, maka mereka akan menjualnya tadi dengan harga yang murah tadi, dengan mengikuti hawa nafsunya, mengikuti rayuan-rayuan setan atau syaitan. Naam, sehingga musta'an. Mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Wasafiru alladhi jara alayhi aqdu at-tabayyu' wa dhamnu thaman al-mushtari huwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan perantara yang terjadinya akad tadi dan yang menjamin harganya dari si pembeli, dia adalah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang berakal tadi, dia akan senang mengikuti ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan mendapatkan hasil yang betul-betul maksimal. Wa qad bi'taha bi ghayatil hawan. Namun Anda menjualnya dengan puncak harga yang rendah. Coba kalau tadi dia berusaha untuk mengikuti ar-rasul SAW sebagai perantaranya, maka dia akan mendapatkan jannatul ma'wa. Namun justru kebalikannya, dia tidak ingin mendapatkan harga yang termahal, terindah. Maka ini mengherankan, menakjubkan, ya, jual beli yang Allah Subhanahu wa taala membelinya dan dibalasnya dengan al-jannah, perantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak mau, lebih memilih yang lain. Kama qala al-qa'il, sebagaimana orang yang berkata mengatakan, idza kana hadza fi'la 'abdin bi nafsihi, jika ini perbuatan hamba terhadap dirinya sendiri, faman dhalahu min ba'di dhalik yukram, maka siapakah setelah itu yang akan memuliakan dia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, innallaha yaf'alu ma yasha, dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-18. Maka barang siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang bisa memuliakan dia. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbuat dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, maka di saat ini kita bisa duduk di majelis, bisa belajar, maka ini merupakan kenikmatan yang sungguh-sungguh sangat besar, tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Ya, duduknya kita di majelis dari selesai sholat maghrib sampai datangnya sholat isya, ini kalau diukur dengan dunia dan seisinya, yang nanti balasannya al-jannah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa dibandingkan dengan apapun dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Coba bayangkan di surga. Tidak ada lagi buang air besar, buang air kecil. Ya, itu di surga. Kalau wanita tidak ada lagi halangan. Apa yang datangnya bulan tidak ada lagi. Jadi kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya, balasannya. makanan-makanan yang diperoleh tidak memadaratkan jasmani kita, tidak sama seperti di dunia. Makan daging terlalu banyak, kolesterol. Ya. Makan makanan yang dari laut membahayakan kalau terlalu banyak. Jadi kenikmatan dunia selalu ada batasannya. Tetapi kenikmatan akhirat tidak ada batasannya. Dan seluruhnya selalu nikmat. Maka seperti inilah seseorang harus berlomba-lomba untuk bisa meraihnya. Naam, mulai saat ini kita mengoreksi kembali niat-niat kita. Apa tujuan kita untuk berada di majelis? Ya, apa tujuan kita untuk menimba ilmu? Masing-masing mengoreksi niatnya. Ya, niatnya dikoreksi. Apakah tujuannya sudah sejalan, ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Atau niat kita hanya karena ikut-ikutan, atau hanya karena dipaksa orang tua, atau diajak teman karena tidak enakan, ya sudahlah ikut aja. Ini akan membedakan niat kita. Ya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Walaupun kelihatannya satu majelis, tapi pahalanya nanti beda-beda. Ya, tergantung keikhlasannya dia dalam menjalankannya. Karena niat ini bisa berubah-ubah. Bisa saja awalnya ikhlas murni karena Allah, tapi di perjalanan bisa berubah. Maka kata para ulama, kalau di saat kita beramal awalnya ikhlas, kemudian muncul riya, maka berusaha untuk menepisnya, melawannya, maka ini tidak membahayakan amalan kita. Jangan dibiarkan terus masuk. Ini bisa-bisa akan membatalkan amalan. Naam, jadi kita berusaha untuk memperbaikinya lagi, berusaha untuk melawannya lagi, agar pahalanya tetap sempurna, ya, tidak terkurangi dengan niatan-niatan yang lain atau tujuan-tujuan yang lain. Maka ikhwati fila azanil wa iyyakum, betapa pentingnya kita untuk selalu menambah amalan, menabung amalan. Ya, jangan yang terus kita hitung-hitung penghasilan kita tiap hari, kerja ini kerja itu, oh saya hari ini mendapatkan sekian-sekian, nanti kalau 2 hari atau 3 hari atau 1 bulan sekian-sekian. Tetapi amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala tidak dihitung-hitung, tidak ditambah-tambah. Naam, seharusnya akhirat kita itu jauh lebih untuk diperhitungkan. Kalau dunia, kalau kita sudah mati, meninggal, maka harta tadi hanya bisa diberikan kepada ahli waris kita. Ya, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, itu hanya bisa diberikan kepada ahli waris. Adapun kita yang bisa menemani kain kafan dan itu hanya berumur sekian, yang terus menerus bersama kita adalah amalan-amalan kita, amal-amal soleh kita yang terus menemani kita di alam kubur. Naam, sampai kemudian hari mahsyar berkumpulnya manusia untuk diadili di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau bisawab, ini yang bisa kita baca dan pelajari. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.